Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ibadah. Kita undang Roh Tuhan untuk boleh menuntun ibadah kita dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Untuk itu jemaat Tuhan kami undang untuk bersatu teduh kita sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani kita dari nomor 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Untuk itu jemaat Tuhan kami undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati lagi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian rohani kita dari nomor 31 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Bye. Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa yang di sorga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dalam keadaan saat teduh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Pembacaan responsoria yang diambil dari Mazmur pasal yang 111. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-111 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Seperti mana biasa kita lakukan, nanti di ayat yang ke-10 kita sama-sama membacakannya. Untuk itu jemaat Tuhan, kami undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemara kerajaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahnya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Kita sama-sama membacakannya. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pembacaan epistel atau pendahulu khotbah yang diambil dari Efesus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21, itu satu ayat aja yang memang tidak terbuat di sini. Kami akan baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Warta jemaat atau warta gereja kita, kami mulai dari yang pertama, nomor pertama, pelayanan kebaktian Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Untuk gelombang pertama, pengkhotbah Pendeta Bunga Lenta Borus Payung STH, liturgis atau WL Marta Gulo, dua sapaat salon lead speaker SP Nenggolan, pemusik tim musik singer DJ Manalu dan Daniel Papahan, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Untuk gelombang kedua, pengkhotbah Pendeta Bunga Lenta Borus Payung STH, liturgis Nyonya Deli Borus Simanjuntak, dua sapaat lead speaker Has Litonga Cana Ekonomi, pemusik lead speaker SH Sinaga, singer Bapak Sinurat dan El Togatorop, infokus Noel Tamaro Panjaitan. Yang berikutnya, minggu depan tanggal 29 Agustus 2021, setelah selesai ibadah gelombang kedua, akan diadakan rapat majelis untuk persiapan konferensi tanggal 8 September 2021. Diharapkan seluruh majelis, lead speaker, calon lead speaker dapat menghadirinya untuk semua majelis supaya mempersiapkan laporan-laporan untuk di konferensi resort nanti. Yang berikutnya, himbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah nanti, kita langsung pulang. Yang berikutnya, yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 16 Agustus sampai tanggal 22 Agustus 2021, yang pertama Rotua Opusunggu Samuel Felix Sinaga, Jepanya Sapitri Sinaga, MC Marmata Neti Boru Manalu, Tommy Tambunan. Pimpinan jemaat, majelis, lay speaker, calon lay speaker, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang berikutnya, jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dari keluarga Nyonya Pendeta Robert Hutapea Buru Purba, keluarga J. Purba Buru Damani, keluarga Lespiker J. Tinurat Buru Situmorang, di situ dibuat 200 ribu, yang seharusnya 250 ribu. Keluarga Nyonya Gulo Buru Halawa, keluarga Ersyanturi Buru Aritonang. Jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga J. Purba Buru Damanik atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada keluarga ini, diberikan kesehatan kepada keluarga dan juga anak-anak mereka. Nanti kita bahkan dalam doa. Persembahan ibadah di rumah tangga, boleh kita lihat di buletin kita masing-masing. Kami himbau kepada jemaat Tuhan yang beribadah di rumah supaya menyetorkan persembahan-persembahan yang ada ibadah di dalam rumah tangga, karena ini sudah dimasukkan dalam buletin. Terima kasih. Partisipasi dana pembangunan dari keluarga Nyonya Siagian Buru Panjaitan diterima sebesar 500 ribu. Partisipasi dana pembangunan gereja kita boleh lihat di buletin kita masing-masing. Terima kasih buat warta gereja kita pada hari ini. Dua sapaat yang dipimpin calon oleh speaker SP Nenggolan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami datang kepada-Mu Tuhan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, penyembahan kami. Demikian juga Tuhan dengan dengaran-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami, sehingga kami datang kepada-Mu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Banyak pergumulan, permasalahan dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkatinya, sehingga pun apapun permasalahan dan pergumulan dalam keluarga kami, Tuhan turut campur dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya, LS, CLS, majelis, dan seluruh yang ikut bagian dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati sehingga mereka tidak jemu-jemunya Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan kami semua pelayan-pelayan-Mu sehingga kami semakin mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami takut akan Kau, dan kami mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat rencana-rencana gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertainya dan memberkatinya. Khususnya Tuhan dalam GMI wilayah 1 distrik 2 Tuhan yang akan melaksanakan konferensi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya sehingga apapun yang direncanakan dalam kompetisi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami di GMI Maria Sunggal akan melaksanakan prakonferensi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya sehingga konferensi di gereja ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga memperdoa dalam pergumulan permasalahan dalam jemaat-Mu Tuhan, yaitu Tuhan mungkin dalam pekerjaannya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kami masing-masing. Engkau memberikan limpah rezeki kepada kami semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, berikan saudara-saudara kami ini Tuhan pekerjaan, sehingga mereka dapat bersyukur dan mereka dapat menghidupi keluarganya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka sangat susah dalam pembelajaran Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya sehingga anak-anak kami ini dapat melaksanakan studinya dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan yang sudah cukup usia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya Tuhan di masa tuanya. Biarlah Tuhan Kau memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka di masa-masa tuanya Engkau makin bersyukur kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum mendapat keturunan Tuhan. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dapat mendapatkan keturunan yang seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat perekonomian kami Tuhan. Mungkin Tuhan, saudara-saudara kami yang pegawai negeri, Engkau berkati Tuhan, berikan Tuhan pada mereka Tuhan jenjang yang lebih baik lagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau kami yang berusaha Tuhan, Engkau berkati sehingga usaha kami ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, yang tak tahu kami Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit ini Tuhan. Berikan obat yang terbaik hanya daripada-Mu Tuhan. Semereka, sehingga mereka sembuh seperti sedia kala. Khususnya Tuhan buat anak kami, Jona Tuhan, Jona Silitonga, yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Yaitu Tuhan, sebentar lagi akan diadakan kemo dan butuh darah Tuhan. Berkatilah Tuhan sehingga kemo ini dapat berjalan dengan baik dan darah yang dibutuhkan Tuhan dapat dipenuhi Tuhan, sehingga kemo ini dapat berjalan dengan baik. Berikan ketabahan kepada orang tuanya Tuhan untuk merawat anaknya ini Tuhan, sehingga mereka dapat menjaga anak ini Tuhan dengan baik. Berikan kepada mereka Tuhan dana yang dibutuhkan Tuhan, karena mereka membutuhkan banyak dana yang banyak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan jalan keluarnya Tuhan, sehingga Jona ini Tuhan dapat sembuh seperti sedia kala. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa dua pembangunan gereja kami ini Tuhan. Berkatilah Tuhan dana yang dibutuhkan Tuhan, sehingga pembangunan gereja kami yaitu pemasangan keramik Tuhan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami ini Tuhan. Berikan kepada negara dan bangsa kami ini Tuhan, yang khususnya Tuhan dalam corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan COVID corona ini dapat berlalu dari negara kami ini, khususnya di Medan ini Tuhan, sehingga corona ini dapat berlalu di negara kami ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berbahagia, yaitu yang berulang tahun, yaitu Rotua Opusunggu, Samuel Felix Silitonga, Jepanya Sapitri Sinaga, M. Simarmata, Neti Boru Manalu, Tommy Tambunan. Berkatilah saudara-saudara kami ini Tuhan, berkati panjang umur saudara-saudara kami ini, sehingga mereka semakin bersyukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-berkat yang mereka terima. Demikian juga dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh yang hati yang bijaksana. Tuhan, demikian juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang berikan persepuluhan minggu yang lalu Tuhan, yaitu keluarga Nyonya Pendeta Robert Utapea Boru Purba, keluarga J. Purba Boru Damani, keluarga LSJ Sinurat Boristumorang, keluarga Nyonya Gulo Boruhalawa, keluarga R. Sianturi M. Borumar Aritonang. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, karena kami percaya Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda, 10 kali, 20, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami ini. Demikian juga Tuhan kami yang belum memberikan persepuluhan. Ketuklah Tuhan pintu hati kami, ajarlah kami Tuhan supaya kami mau memberikan persepuluhan pada rumah-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati semuanya. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat keluarga Jai Purba Borudamane atas pemeliharaan penyertaan Tuhan kepada seluruh keluarga. Berkatilah keluarga ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan limpah rezeki kepada keluarga ini. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan, apapun rencana-rencana kami Tuhan, biarlah Tuhan kau memberkatinya. Demikian juga Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman kepada kami. Berikan kepada Tuhan supaya dia dapat memberikan firman kepada kami dan dapat kami mengerti. Demikian juga Tuhan hamba-Mu ini berkati sehingga ia dapat berkata-kata seturut dengan firman-Mu saja. Berkati Tuhan kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan sehingga hamba-Mu ini semakin heran lagi melayani kami. Terlebih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami supaya tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang akan kuberikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita buat gereja kita. Untuk melandasi pemberian persembahan, kami baca dari Matius pasal yang kelima, ayat 16, dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Thank you. persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita puji Tuhan dari nyanyian rohani kita dari nomor 133. 133, kita ganti. 133 ayat 1 dan ayat yang kedua, nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Tuhan yang kami puji, yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami kembali datang dan sujud menyembah kepada Tuhan dalam mohon segala berkat dan kasih Tuhan yang terus menolong kami, bahkan memberkati kami untuk ke depan. Oh Bapa, pada saat ini juga kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan untuk mengajari, bahkan memberikan kekuatan, keteguhan hati dalam menjalani hidup ini. Untuk itu mari Engkau berkati, oh Bapa, melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, anak Tuhan, demikian juga hamba-Mu, sehingga anak Tuhan yang hadir pada saat ini benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa, mendapatkan sukacita, bahkan damai sejahtera berkat daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, oh Bapa, kuasai hati dan pikiran dan ruangan ini juga dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, selamat hari Minggu bagi kita dan selamat siang juga. Minggu ini firman Tuhan yang diambil dari yaitu kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 3. Kita mulai ayat 1 sampai dengan ayat 15, walaupun tertulis di ayat 14, tapi kita lanjutkan di ayat 15. 1 Raja-Raja pasal 3, kita mulai ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kalau sudah mendapatkan, kita membaca secara responsoria, kami ayat 1 jemaat Tuhan ayat 2, dan di ayat 15 nanti kita kembali bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita bersama. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada minggu ini kita masih diperkenankan memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah, jadi hari ini ya kitalah yang bersyukur karena kita boleh hadir dan kita boleh beribadah di rumah Tuhan, di rumah yang kudus ini. Nah, tema kita pada minggu ini yaitu sukses di hadapan Tuhan dengan minta hikmat daripada Tuhan. Dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Sukses di hadapan Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita tadi berbicara di sini sukses ya. Sukses di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kami katakan sukses di hadapan Tuhan? Karena kata sukses ini menjadi idaman semua orang. Ya. Idaman semua orang. Bahkan bukankah ini juga yang kita mungkin kejar-kejar, yang kita inginkan dalam hidup kita supaya kita ini menjadi manusia yang sukses, bapak yang sukses, atau ibu yang sukses, atau sebagai pribadi yang sukses. Nah, ini menjadi dambaan kita, ya. Namun satu hal tadi kami mengatakan di hadapan Tuhan. Nah, mengapa kami katakan di hadapan Tuhan? Karena beda memang sukses dipandang di hadapan Tuhan dan sukses di hadapan duniawi atau manusia, kan begitu. Nah, jadi disinilah kita mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan kata sukses tadi, ya, sukses di hadapan Tuhan dan sukses di hadapan manusiawi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini seperti kami katakan tadi itu dambaan kita, maka banyak orang-orang mencari atau melakukannya ya dengan segiat atau segigi mungkin dengan ya segala upaya yang ia lakukan supaya bisa sukses, ya, supaya bisa sukses. Karena kata sukses ini atau sukses yaitu adalah merupakan simbol kebahagiaan, simbol kebahagiaan itu pandangan secara ya duniawi. Nah, secara duniawi, namun benar atau ya tidaknya ya kita atau orang lain yang mengalami. Nah, mengapa kami katakan demikian? Itu duniawi, ya. Mengapa kami katakan demikian? Bukankah juga kalau kita mendengar, ini pengalaman, mungkin pengalaman kan begitu, kita mendengar orang-orang ya yang kaya atau katakan yang empunya segala-galanya, kita katakanlah segala-galanya dibanding dengan kita kan begitu. Nah, bukankah kita sering juga mendengar ada keluhan-keluhan yang mereka hadapi, ya kan? Yang ya rumah tangganya lah yang tidak becus, kan begitu? Atau mungkin dari silsilah keluarga itulah yang tidak beres atau yang lain-lain, kan begitu? Nah, banyak yang kita dengar seperti itu. Berarti kalau kita simpulkan, apa artinya itu, kan begitu? Dia memiliki segala sesuatu dibanding dengan kita. Nah, apa artinya itu, kan begitu? Nah, itu tadi makanya kami katakan itu sukses mungkin di hadapan duniawi. Tetapi tidak dinikmati, apa artinya, kan begitu? Tidak dirasakan, apa artinya? Sementara sukses di hadapan Tuhan sebagaimana nanti yang dialami oleh Salomo anak Daud, ya. Apa yang dialami oleh Salomo anak Daud? Nah, sukses yang ia alami dan ia katakan bahkan ia miliki kerjakan adalah sukses bukan hanya terhadap dirinya tapi sukses yang mendapatkan sukacita, damai sejahtera bagi dirinya, damai sejahtera juga bagi orang lain, bahkan bagi rakyatnya, masa kepemimpinannya pada saat itu pengganti ayahnya menjadi raja pada saat itu. Nah, jadi kata sukses tadi walaupun itu merupakan simbol kebahagiaan tetapi ternyata tidak, ya, tidak semua merasakan atau memiliki kebahagiaan walaupun berkecukupan. Nah, jadi kesuksesan ya itu harus memberi rasa nyaman, ada rasa sejahtera baik bagi kita yang memiliki dan bagi orang lain atau bagi sekitar kita. Mungkin ya boleh kita sebut berkat bagi sekitar kita. Jadi hidup sukses juga merupakan pintu untuk meraih kebahagiaan. Tetapi, nah inilah ya, tetapi kita harus ingat kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh kesuksesan seperti kami katakan tadi dari awal, iya kan? Banyak, serba, tapi kita dengar, yang keluarganya lah, dari silsil keluarganya lah seperti ini, seperti, berarti enggak dinikmati kan begitu? Berarti enggak ada kebahagiaan. Nah, lalu yang bagaimana yang mau dikatakan Salomo? Yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan di dalam kepemimpinannya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman tadi telah kita membaca yaitu pada waktu itu Raja ya Salomo, menantu Firaun yang mengganti ayahnya menjadi raja, ya. Yaitu pada umumnya mereka belum mempersembahkan atau ya memberi korban persembahan di rumah persembahan yang setelah ya Salomo atau Raja Daud membangun di sekitar Yerusalem. Tapi mereka masih memberi korban persembahan di Bukit Gideon yang disebut tadi, di mana mereka di situ bukan hanya Salomo, bukan hanya Daud, tetapi rakyat juga datang ke sana untuk memberikan ya korban-korban persembahan. Pada saat itu masih ada kata korban persembahan, bentuk benda, ya, bentuk benda, baik itu ya benda mati atau benda hidup. Contohnya korban persembahan anak domba, anak kambing itu masih berlaku pada saat itu. Makanya ada istilah ya dengan mempersembahkan korban sembelihan, yaitu persembahan yang baik, gitu ya, yang baik. Nah, mengapa ada kata baik pada saat itu? Karena memang ada orang membawa persembahan korban yang tidak baik, misalnya, ya, kalau pada zaman itu anak domba, dibawalah anak domba yang tidak laku dijual. Apakah itu boleh disebut baik? Ya. Atau anak domba yang di mana paling kurus itulah dipersembahkan. Tapi yang gemuk itu dijual atau ya diberikan kepada orang lain, contoh. Sementara di zaman ini persembahan korban yang baik, bahkan disebut anak lembu yang tambun, artinya gemuk, cantik kan begitu. Nah, itu terjadi pada saat itu. Nah, pada waktu Salomo mempersembahkan korban di Bukit Gibeon pada saat itu, ya, dan Salomo menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari ia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, ya, dengan 1000 korban bakaran dia persembahkan. Nah, jadi bukan hanya 1000 korban, ya. Lalu Tuhan menampakkan diri, ya, kepada Salomo, disebut di sini dalam mimpinya pada waktu malam. Jadi mempersembahkan di situ berarti sampai waktu malam. Mungkin satu malaman di situ kan begitu, atau bisa menginap. Nah, pada waktu Salomo mempersembahkan korban persembahan di Bukit Gibeon, Tuhan datang melalui mimpinya. Apa mimpinya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat itu? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah. Ini luar biasa kan begitu? Luar biasa. Kalau selama ini di dalam permohonan kita, dalam keinginan, kerinduan kita, kita yang minta kan begitu. Tetapi ya, dalam mimpi Salomo, ya, anak Daud. Nah, Salomo, Tuhan mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kuberikan kepadamu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Lalu Salomo menyambut, engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada hambamu Daud. Ia mengingat kembali kepada orang tuanya, kepada ayahnya Daud. Bagaimana kesetiaan Daud, ketaatan Daud, kejujuran Daud. Kata jujur di sini bukan dalam arti Daud tidak pernah berbuat dosa. Daud, ya, pernah gagal juga dia berbuat dosa kan begitu. Tapi ia jujur, ia setia mengatakan kelemahannya, kekurangannya kan begitu kepada Tuhan. Dengan tidak menutupi segala kesalahannya. Nah, Salomo menceritakan itu ya kepada Tuhan. Aku tahu bahwa kasih setiamu kau tunjukkan kepada ayahku Daud. Bahkan ya dia adalah setia dan taat. Bahkan engkau juga mendudukkan aku di dalam tahtaku seperti ayahku. Artinya engkau mendirikan, menjadikan, mengangkat aku menjadi raja juga pengganti ayahku. Ini juga diceritakan ya kepada Tuhan di dalam mimpinya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah Salomo mengatakan hal itu, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat aku menjadi hambamu, menggantikan ayahku, sekalipun aku masih muda dan tidak punya pengalaman. Itu pengakuan. Sekalipun aku muda dan tidak punya pengalaman, ya, demikianlah aku, kau pilih menjadi raja di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Salomo? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Apa yang diminta oleh Salomo? Berikanlah aku ya hati yang paham. Mari kita simak, hati yang paham menimbang segala perkara untuk menghakimi umatmu sehingga ya dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Permintaan yang luar biasa. Seogianya tawaran bagi seorang anak yang masih muda, apalagi yang belum begitu berpengalaman, bukan itu yang diminta. Hati yang paham bukan. Tapi apa yang diminta? Kekayaan, kan begitu? Kesuksesan seperti yang kita sebut tadi. Karena kesuksesan tadi simbol kebahagiaan. Tapi Salomo tidak meminta hal itu. Berikan aku hati yang bijak, hati yang paham, sehingga dapat menimbang segala perkara. Ya. Kata arti perkara di sini, menimbang segala persoalan-persoalan yang aku hadapi di masa kepemimpinanku dan memimpin bangsa yang besar ini disebut di sini. Sanggup menghakimi umatmu yang besar ini, itu yang diminta. Hati yang paham, hati yang bisa menimbang segala perkara. Nah, hati yang paham, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus. Nah, ini juga menjadi satu ya pelajaran bagi kita, mengingatkan kita. Sering kita memang kita berpikir atau melakukan segala sesuatu dengan akal dan pikiran kita semata secara manusiawi. Tetapi hari ini firman Tuhan melalui Salomo, dia meminta hati yang paham. Aduh Musa, hati na pahamun, kan begitu. Ya, apa hati yang paham? Ya. Kata paham di sini berarti hati yang bisa memahami di segala sesuatu. Iya kan? Maloon musimudan. Amahita parejohon. Iya kan? Kan gitu. Itu kan termasuk harus ada hati yang memahami. Jangan pula kita menjemur di hujan-hujan. Belum lagi siap misalnya ibaratnya menjemur padi, belum lagi siap kita jemur di halaman, datanglah hujan. Nah, kan kita enggak memahami kan begitu. Nah, itu contoh-contoh kecil. Nah, inilah yang diminta oleh Salomo, beri aku hati yang paham, yang dapat menimbang perkara untuk menghakimi umatmu sehingga dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Nah, jadi terjadi dialog dalam mimpi itu. Lalu ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Adalah hal yang baik bahwa Salomo meminta demikian. Yang seogianya kekayaan, yang seogianya kesuksesan, tapi ia meminta hati yang paham. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak minta umur panjang atau tidak minta kekayaan atau tidak minta nyawa musuhmu. Kan biasanya, ya berilah aku kekuatan untuk memusnahkan musuhku. Kan begitu? Nah itu sering. Tetapi dia tidak meminta hal itu juga. Nah, karena engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Jadi kata yang paham, hati yang penuh hikmat. Sehingga di dalam segala perkataan, dalam segala tindakannya penuh hikmat. Ya, penuh hikmat. Hikmat artinya di sini banyak memang. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan pengertian, bukan pengalaman, tetapi dicakup semua. Hikmat. Sehingga dia berhikmat dalam menimbang dalam segala perkara. Itu bisa kita lihat contoh ya pada waktu dia menghadapi dua perempuan yang punya anak, kebetulan satu anak yang mati. Itu hikmat yang berbicara. Sehingga tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dirugikan, tetapi hikmat yang berbicara. Kalau memang itu memang bayi si ibu tadi benar, misalnya benar, apakah ya, atau yang satu itu tidak, apakah tega itu dibunuh? Kan tidak mungkin, tapi ada hikmat. Ada saling mengalah, jadi tidak merugikan, tapi saling menghargai, saling ya, ada kesepakatan, ada kesetiaan, ada damai di tengah-tengah ya perkara itu. Akhirnya anak tidak terbunuh. Kan enggak ada pengorbanan, kan enggak ada korban, kan begitu. Itu hikmat, itu salah satu yang dilakukan oleh Salomo. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, yang Tuhan tadi mengatakan, saya beri yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Luar biasa. Ya, sama ini seperti iman, ya, iman seorang wanita Kanaan, kan begitu. Tidak ada seorang pun wanita yang kudapati di sekitar Yerusalem ini seperti imanmu ibu. Imanmulah menyelamatkan engkau. Artinya gigihnya itu, semangatnya itu, kan begitu, dalam bermohon, dalam bertindak, memohon belas kasihan daripada Yesus pada saat itu. Demikian juga Salomo pada saat ini. Di dalam doanya tadi, dia tidak mau meminta kekayaan. Dia tidak meminta umur yang panjang. Tetapi setelah ia meminta apa yang dia inginkan, artinya tadi sukses dalam arti bisa menimbang, memahami bagaimana perjalanan kepemimpinannya sehingga rakyat mendapatkan damai atau sejahtera masa kepemimpinannya. Itu nyata kalau kita baca di kitab ini. Nah, itu nyata. Nah, untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman ini juga zaman yang kita butuhkan hikmat. Situasi yang kita hadapi, situasi yang kita butuhkan hikmat. Ya, atau hati yang paham, hati yang bisa menimbang, memahami dan mengerti. Bukan memaksakan kehendak kita. Memaksakan ya mungkin pengetahuan kita, kekuatan tenaga kita. Tapi mari tadi seperti apa yang diminta dan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo. Ya, hati atau ya hikmat yang bijak. Hikmat yang bijak. Inilah yang ada pada diri Salomo. Ya, sehingga kita ya melihat masa kepemimpinannya penuh dengan ya sukacita. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa ya Salomo memiliki hikmat atau hati yang bijaksana? Nah, jadi bukan sembarangan juga memang. Bukan datang begitu saja. Ia sadar bahwa dalam memimpin bangsa yang besar itu, ia butuh hikmat dan pengertian, pemahaman yang datangnya daripada Tuhan. Jadi ia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Bukan tadi kekayaan, bukan kesuksesan, tapi hikmat yang datang daripada Tuhan. Ya, maka tadi kita lihat kesuksesan. Dan ia sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia melalui orang tuanya atau ayahnya yang ia kerjakan itu juga adalah pemberian Tuhan. Itu diceritakan tadi melalui pembacaan firman Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan kepada dia. Bukan karena kekuatan, bukan karena ia kekuatan ayahnya juga. Walaupun itu ada kaitannya. Tapi memang Tuhan memberi tugas kepada dia. Tentu tugas yang berat itu supaya bisa dia emban, dia minta hikmat. Itu ya, mengapa dia tadi memiliki hikmat. Ia sadar, ia memahami. Jadi seharusnya juga kita jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita harus juga sadar, harus mengingat keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Ya. Karena orang yang berhikmat itu adalah orang yang tidak menganggap ia punya hikmat. Kalau ia menganggap punya hikmat, itu ego namanya. Sama dengan Salomo. Dia menganggap dia tidak punya hikmat. Dia bodoh dalam hal ini. Akhirnya hikmat diberikan Tuhan kepada dia. Nah, baru yang kedua, bagaimana Salomo memperoleh hikmat itu? Nah, di dalam kitab Amsal, kalau kita baca di situ diterangkan. Ya. Tapi paling utama yaitu karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah pondasi untuk ya meraih atau memimpin ya apa yang dialami oleh Salomo tadi, memimpin bangsa yang besar. Sehingga ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu kita melihat dalam Mazmur apa yang dikatakan tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Dan masa depan seseorang itu ditentukan dengan moralnya. Jadi takut akan Tuhan tidak menyimpang dari Tuhan, tetapi menjaga dan memelihara dirinya, menjauhkan dia terhadap yang jahat. Itulah kata takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Contoh kata bijaksana tadi. 10 gadis. 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Yang disebut yang bijaksana itulah yang masuk dalam perjamuan. Ya kan? 5 yang bijak masuk dalam perjamuan. Perjamuan perkawinan pada saat itu atau boleh disebut ya kerajaan Allah. Tetapi 5 yang tidak bijak itu tadi tidak masuk. Itu salah satu contoh menjadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana itu mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang sudah ditentukan atau apa yang diinginkan dari awalnya. Itulah orang bijak, sama seperti Salomo tadi. Kepemimpinannya sukses bukan karena dia punya potensi. Ya. Bukan karena latar belakang berpendidikan yang tinggi, tetapi karena Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Jadi, takut akan Tuhan tidak ada berkekurangan, tetapi bagi orang masa ya ada masa depannya. Jadi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Orang yang dapat memahami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Itu tadi bisa membedakan. Ini berkat Tuhan, ini bisa dikerjakan, atau ini kebaikan bagi hidupku. Ya, kebaikan, bukan keberuntungan. Kalau sekarang ini semua beruntung kan begitu. Tapi kalau misalnya mencuri itu apakah itu kebaikan bagi kita, kan enggak. Tapi mungkin bagi yang apa itu bisa dia katakan itu keberuntungan, kan. Tapi belum belum tentu keberuntungan itu kebaikan. Ya. Jadi itu tadi ya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bijaksana yang dapat memahami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dan mampu menggunakan waktu untuk melakukan yang baik. Ya. Dan mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berjuanglah untuk mengejar, ya. Ya, mengejar atau mencapai kesuksesan itu. Tetapi jangan menghalalkan ya segala cara. Tapi lakukanlah itu dan raihlah itu, ya, dengan cara yang baik sehingga itu menjadi kesuksesan dan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Bukan keberuntungan, tapi kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu minggu ini kami percaya apa yang dialami oleh Salomo, kita juga mau belajar daripada hambanya ini, ya, membutuhkan hikmat. Hikmat yang datang daripada Tuhan dengan tidak meminta kekayaan. Itu yang diutamakan dunia pada saat ini. Semua orang berlomba-lomba, bahkan mengikuti apa pembinaan, mengikuti seminar bagaimana supaya menjadi orang sukses. Ya. Tetapi pada minggu ini tidak perlu seperti apa yang kita lihat di zaman sekarang ini. Hikmat itu datangnya daripada Tuhan, maka dikatakan di dalam Yakobus, mintalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Setelah kita berhikmat tadi, apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo? Bukan hanya hikmat diberikan kepada dia, bukan hanya pengertian kepada dia, bahkan ya diberikan yang lebih, yang baik, yang tidak diminta oleh Salomo, itu juga diberikan Tuhan. Apa itu tadi dikatakan? Kekayaan, baik itu kemuliaan, sehingga di sepanjang umurnya tak akan ada orang seperti engkau di bumi ini. Karena engkau melakukan segala jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Apa yang tidak kau minta itu juga kuberikan kepada kamu. Luar biasa. Nah, jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, minggu ini ya firman ini mengingatkan kita agar kita meminta dan mencari hikmat yang datangnya daripada Tuhan sehingga kita dapat menjadi orang yang bijak dalam menghadapi segala tantangan dan masalah dan cobaan. Itu tadi menimbang segala perkara, berarti perkara tantangan, masalah atau penderitaan yang kita hadapi terutama di zaman sekarang ini. Dibutuhkan hati yang bijak, dibutuhkan hati yang paham. Ya. Hikmat itu juga bukan hanya menimbang perkara-perkara yang besar, tapi menimbang perkara-perkara kecil dan besar. Bukan menimbang perkara saat itu, tapi saat ini juga, besok, lusa, dan seterusnya. Bukan di sini dan di mana saja dan kapan saja. Itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Jadi hikmat ya, Salomo lebih memilih hikmat daripada nikmat. Ya, kalau dia memilih nikmat, kekayaan yang diminta lebih dahulu, kan begitu? Tetapi Salomo lebih memilih hikmat, baru dialaminya menjadi nikmat. Artinya, ya, dia senang masa kepemerintahannya dan juga rakyatnya juga. Dan semua perkara-perkara yang dihadapinya boleh berjalan dengan baik. Dengan tidak ada tadi kata satu rugi, satu untung, tetapi sama-sama beruntung. Itulah kesuksesan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dirugikan, tapi sama-sama beruntung. Sama-sama ada damai, ada sejahtera. Nah, jadi tadi itulah makanya Salomo lebih memilih hikmat daripada nikmatnya. Tapi setelah ia memilih hikmat, nikmatnya ia lihat dan ia rasakan di masa kepemimpinannya. Jadi untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini mintalah dan ya, mintalah hikmat yang datangnya daripada Tuhan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi sesama kita, atau bagi orang lain. Jangan kekayaan, sebagaimana tadi ya yang kita alami atau mungkin yang kita pelajari dari Salomo sendiri. Jadi hikmat memberi damai sejahtera bagi kehidupan kita. Jadi hati yang penuh hikmat akan menolong setiap orang dan menyadari makna dari kehidupannya dan menolong kita juga sebagai umatnya, sehingga kita juga memperoleh hikmat, yaitu kemuliaan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi ada ciri orang berhikmat. Ini kalau kita baca di kitab Amsal Salomo ya. Ciri orang berhikmat, karena banyak orang pintar tetapi tidak punya hikmat, itu juga tidak berarti. Kan begitu? Jadi ciri orang berhikmat, satu, takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Itu nanti kita baca di Amsal. Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan adalah juga permulaan ya hikmat. Yang kedua, memiliki pengertian. Hanya orang yang berhikmat yang memiliki pengertian. Itu di Amsal 14 ayat 33. Yang ketiga, memiliki rendah hati. Hanya orang yang berhikmat yang ya memiliki rendah hati. Ya. Bisa membedakan di mana dia, kan begitu. Ya, banyak orang ya dia apa? Pemimpin besar di tempat kerjanya atau di mana dia bertugas. Tetapi saat dia bersama dengan kita misalnya di dalam gereja, dia seperti biasa. Kita anggap sahabat, anggap teman. Tapi mungkin kalau di kantor, kita beri hormat, kan begitu. Ya. Jadi orang yang berhikmat adalah orang rendah hati. Karena kehadirannya pun mungkin di dalam gereja atau dalam ibadah, bukan seperti dia pemimpin di perusahaan sana, contoh. Dia ya rendah hati sebagai jemaat, sebagai sahabat kita, sebagai teman kita. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang mendengar nasihat. Ya, banyak orang tidak suka dinasehati. Kalau dinasehati sakit hati. Padahal pada umumnya kalau ada kata nasihat berarti ada perbuatan yang salah, kan begitu, yang tidak berkenan. Tapi kalau dinasihati, masa engkau menasihati aku, siapa kamu? Berarti belum memiliki hikmat kalau orang seperti itu. Rela untuk menerima teguran. Ya, orang yang berhikmat yang rela menerima teguran. Itu tadi nasihat, teguran, ditegur. Salah kerjamu itu. Ada orang seperti itu. Salah pekerjaanmu, pandai-pandaian kamu. Apa urusanmu dengan aku? Nah, jadi molosi songonipe atau kayak gitu, kita berarti kita belum berhikmat, itu cirinya. Nah, jadi tahu bagaimana karakter kita. Ya kan? Itu ciri orang berhikmat. Jadi siap untuk ditegur atau siap untuk dinasehati. Amsal 29 ayat 15. Nah, untuk itu kepada kita jemaat Tuhan, kami yakin dan percaya pada minggu ini. Firman ini adalah benar-benar mengingatkan kita, bahkan memberi pemahaman yang luar biasa dalam hidup kita, apalagi menghadapi tantangan dan situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Mari kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang paham, hati atau hikmat atau pengertian atau kebijaksanaan yang penuh hikmat. yang datangnya daripada Tuhan, bukan dari dunia. Ya, ingat tadi, hikmat itu adalah mendatangkan damai dan sejahtera dalam hidup kita. Amin. Itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Mendatangkan damai dan sejahtera bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Diajari untuk tetap mencari hikmat. Benar sudah ada sama kami sehingga kami dapat berjalan. Bahkan saat pada saat, tiba pada saat ini. Tapi kami mau, oh Bapa yang baik pada saat ini. Supaya Tuhan terus memberikan pemahaman-pemahaman atau kebijakan, baik itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kami boleh berhikmat melakukan segala sesuatu atau tindakan apapun, pekerjaan apapun. Itu dapat mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Karena damai sejahtera itu bukan karena kesuksesan, bukan karena kekayaan, tapi adalah hikmat kesuksesan yang Tuhan sudah persiapkan bahkan berikan kepada anak-anak Tuhan pada saat ini. Kami percaya hikmat-Mu senantiasa menaungi, memberkati anak-anak Tuhan kemanapun mereka melangkah. Baik kepada Bapak dan Ibu yang melakukan aktivitas, baik kepada anak-anak kami Bapak yang lagi studi, bahkan dalam pekerjaan mereka, bahkan juga keluarga-keluarga kami dimanapun berada pada saat ini. Engkau memberikan hikmat-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh menjadi orang yang bijak, orang yang mampu, orang yang bertahan untuk berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Yang situasi yang tidak menentu, yang mungkin ia membawa kehidupan kami merasa gelisah dan tidak tenang. Oh Bapa, saat ini kami percaya hikmat-Mu yang luar biasa tinggal bersama dengan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Selesai itu kita menyanyikan doksologi. Kita mulai. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, dan puji-pujian kepadanya tetap untuk sampai selama-lamanya. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita. Shalom. dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.